Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah. Rahimunallahu iyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Naja Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah. Pada kesempatan kali ini, ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanullahu iyakum, kita sudah tuntas menyelesaikan bab janais kemarin, mulai dari apa namanya ghuslul janazah, kemudian takfin, kemudian salah alaiha, thumma dafan, ya, menguburkan. Kemudian juga pada pasal sebelumnya kita juga masuk tentang kapan, pasal terakhir itu, kapan kemudian jenazah yang sudah terkubur itu boleh digali kembali, ya. Untuk dimandikan, kalau dia belum berubah fisiknya, atau untuk mengarahkan dia ke arah kiblat, atau misalnya ketika kubur dia ada cincin atau ada gigi emas yang itu kaitannya dengan harta ahli waris. Kemudian jika seorang perempuan yang dia dalam kondisi hamil dan ada kemungkinan janinnya masih hidup misalnya. Kondisi-kondisi itu diperbolehkan untuk nabshul qabr, yaitu menggali kuburan. Pada hari ini ya, Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami sebelum masuk kepada bab zakat, beliau ya menutup bab ini dengan al-isti'anah, ya, tentang bab isti'anah. Ya. Isti'anah di sini adalah meminta tolong, ya, meskipun di sini disebutkan al-isti'anatu arba'u khisalin, ya, meminta tolong itu ada arba'u khisalin, ya. Meskipun di sini tidak, isti'anah itu tidak mesti meminta tolong, ya. Ya. Tidak mesti meminta tolong dalam artian kalau ada misalnya nanti kita wudu terus tahu-tahu ada orang berbaik hati menuangkan air misalnya, meski tanpa kita meminta tolong, maka ini termasuk dalam kategori isti'anat. Makanya para syurrah, ya, itu menyebutkan isti'anat ini maksudnya adalah bukan meminta tolong tapi al-i'anat, ya. Jadi pertolongan, ya, kurang lebih seperti itu, ya, meskipun tidak ada permintaan, ya. Beliau menyebutkan di sini al-isti'anatu arba'u khisalin, ya, bantuan itu, ya, itu ada empat jenis, empat bentuk, empat hukum. Yang pertama adalah hukumnya mubah, mubahatun, yang hukumnya mubah. Yang kedua adalah khilaful aula, ya, kemudian yang ketiga adalah makruhah, dan yang keempat adalah wajib, ya, wajib. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i, ya, beliau menyebutkan ada yang kelima, yaitu yaitu mandub, ada i'anah al-mandubah, ya. Kemudian beliau juga sebutkan, tambahkan yang keenam, ada al-i'anah al-muharramah, ya, bantuan yang haram, ya. Kita singgung dulu yang kelima dan keenam, i'anah al-mandubah, ya, bantuan yang sunnah itu seperti apa? Kita menolong orang yang berada di belakang saf sendirian, ya. Ya. Kita diminta untuk menemaninya. Maka bantuan yang kita berikan itu, ya, kepada orang yang sendirian di saf itu, maka apa? Itu adalah bentuk i'anah al-mandubah. Ya, biasa kita ditepuk punggungnya atau di agak ditarik ke belakang agar kemudian kita mundur, ya, agar dia tidak sendirian di belakang, ya. Maka ini contoh dari i'anah al-mandubah, ya. Kemudian, ya, ada kemudian contoh berikutnya al-i'anah al-muharramah, ya. Contoh berikutnya li'anah ala fi'lil haram, ya, membantu orang menuangkan khamar misalnya, ya, menuangkan khamar ke dalam gelas mereka, ke dalam sloki mereka, ya. Nah, itu adalah termasuk dari kategori apa? Al-i'anah al-muharramah, ya, membantu alal fi'l al-muharram. Kemudian, ya, Syekh Salim Al-Sumair Al-Hadrami memberikan contoh, fal mubahatu hiya taqribul ma. Berarti ini konteks, ya, konteks yang beliau katakan di sini adalah dalam wudu, ya. Yang mubah itu adalah taqribul ma, yaitu minta tolong untuk mendekatkan air, ya. Taqribul ma, minta tolong untuk mendekatkan air. Atau misalnya kita minta tolong kepada orang untuk mengambilkan gayung, untuk mengambilkan bejana untuk wudu, maka itu adalah termasuk al-i'anah al-i'anah al-mubahah, ya. Ya, minta tolong tadi untuk ambilkan gayung, ambilkan ember, atau mungkin minta tolong hidupkan kran mungkin, ya, ya, seperti itu. Ya, taqribul ma. Ya. Dan ini adalah apa? Hal ini i'anah seperti ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang berikutnya adalah khilaful aula. Ya. Ya, khilaful aula itu apa? Maksudnya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tapi apa, lebih aula untuk ditinggalkan, afdal untuk ditinggalkan, ya, itu maknanya khilaful aula, ya. Apa sabul ma ala nahwil mutawaddi, ya, yaitu menuangkan air ala nahwil mutawaddi, ya, kepada, ya, orang yang berwudu, ya. Jadi menuangkan air, ya, kepada mutawaddi. Nahwil mutawaddi juga maksudnya bisa juga, ya, orang yang mandi menuangkan airnya, ya. Jadi itu apa? Itu adalah khilaful aula. Kenapa disebutkan khilaful aula? Karena adalah, ya, wudu, mandi, ya, khususnya mandi ibadah, ya. Ya, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah.